Baik. Nuasil. Kita lanjutkan dengan jalsah ke-15. Na. Nun maftuhah. Na. Na. Na. Na. Qra'u. Na. Na. Makhraj nun adalah mutaqarib, ya, berdekatan dengan lam wa nun wa ra. Naam. Yaitu dari ujung lidah dengan gusi. Naam. Kalau lam adalah hafatul lisan, tepian lisan, al-amamiyah, bagian depan dengan gusi, adapun ra adalah ujung lidah dengan menyertakan sebagian dari dhahrul lisan dengan punggung lidah, adapun nun adalah pada taf atau ujung lidah, ra'sul lisan ma'a al-lisah, dengan gusi. Nah, ketika diucapkan maka nun juga suaranya sebagian melewati ke khayshum, maka nun memiliki sifat gunnah sebagaimana mim. Nah, na, na, nah, ada suara yang sesaat melewati khayshum ketika nun ini mutaharrikah atau berharokat. Baik. Sifat yang lain adalah jahar, taibainiyah dan juga istifal. Naqra, na, na, na, ba, la, na, ba, la, na, ka, ta, na, ka, ta. Na da ma, na da ma, na sa ro, na sa ro, ja na ha, ja na ha, sa kho na, sa kho na, a za na, a za na, na za ha, na za ha, a ba ta sa, a ba ta sa. Ja ha kho, ja ha kho, a'id, ja, ja, min wasatil lisan, ja, ja, ja ha kho, ja ha kho, da za ra za, da za ra za, a'idu, da za ra za, sa, sa, tayyib,